Sì, testa te lo ha. Sì, sì. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Mudah-mudahan semua yang hadir di Masjid Raya Bintaro dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga yang sedang live baik di Instagram pribadi saya pada hari ini. Saya juga sapa saudara-saudara saya juga yang sedang streaming. Selamat menikmati sajian majelis tadabbur asma al-husna pada hari ini. Kita akan mentadabburi asma Allah al-hafiz. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidh walada wa lam yakul lahu syarikun fil mulk wa lam yakul lahu waliyyun minal dhul. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma fa salli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa qa'idina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. Allahumma ya Allah, segala puja dan puji bagimu. Engkaulah satu-satunya sesembahan kami. La ilaha illallah. Tidak ada yang berhak kami sembah. Tidak ada yang pantas untuk kami sembah selain Engkau saja ya Allah. Kami bersyukur dan berterima kasih karena Kau selamatkan ideologi kami tentangmu. Dan sebelumnya kami juga sudah berterima kasih, bersyukur kepadamu karena Engkau telah mengenalkan dirimu kepada kami. La ilaha illa anta subhanak. Tidak ada sesembahan yang hak selain Engkau. Maha sucilah Engkau ya Allah. Sesungguhnya inni kuntu minal zalimin. Dalam banyak hal, kamilah yang selalu menganiaya diri kami sendiri. Kami kejar ilmu yang membuat kami jauh darimu. Kami dapat energi darimu, tapi kami gunakan untuk menjauh darimu. Kau berikan kepada kami kekuatan dan kekuasaan, tapi keduanya kami gunakan untuk melawanmu. Subhanak, inna kunna minal zalimin. Ya Allah, betapa bodohnya kami ini. Engkau yang tidak pernah membutuhkan kami, kamilah yang setiap saat membutuhkanmu. Engkau yang setiap saat memenuhi hak-hak kami, tapi kami seringkali lalai memenuhi hak-hakmu ya Allah. Subhanak, subhanak, inna kunna minal zalimin. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Maha suci Engkau ya Allah. Sesungguhnya kamilah yang selama ini sering menganiaya diri kami sendiri. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami dan terimalah tobat-tobat kami. Ya Allah, Engkau yang maha menciptakan kami sekaligus menjaga dan memelihara kami. Tetapi kami seringkali tidak terjaga tentangmu. Tapi kami seringkali tidak menjaga batasan-batasannya. Tapi kami seringkali tidak menjaga hal-hal yang Engkau larang dari kami. Nastaghfiruka wa natubu ilaih. Kami memohon ampun atas dosa-dosa kami dan terimalah tobat-tobat kami ya Allah. La ilaha illallah Al-Halimul Karim. La ilaha illallah Al-Aliyyul Azim. Subhanallah Rabbis Samawatis Sabah Wa Rabbil Arshil Azim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya Allah, jika ada sesuatu yang paling kami butuhkan di dalam hidup kami adalah rahmat-Mu. Tidak ada yang paling penting untuk kami cari selain rahmat-Mu. Jika makanan itu adalah rahmat, jika air untuk kami minum adalah rahmat, dan oksigen yang kami terima setiap saat gratis dari-Mu adalah rahmat, dan kami tidak akan pernah bisa hidup tanpa rahmat itu semua. Tapi berikanlah kepada kami rahmat terbesar-Mu, Ar-Rahman wa 'allama al-Qur'an. Ajarkan kepada kami bahwa Engkau adalah Ar-Rahman. Inspirasikan kepada kami agar kami senantiasa menyikapi-Mu sebagai Ar-Rahman, agar kami dapatkan rahmat terbesar-Mu. Dan Kau ajarkan kepada kami Ar-Rahman, dan Kau ajarkan kepada kami Al-Qur'an, Ya Rahman Ya Rahim. Tapi Subhana Inna kunna minal zalimin. Sungguh Maha Suci Engkau ya Allah, kamilah yang selama ini telah menganiaya diri kami sendiri, telah menzalimi diri kami sendiri. Begitu jauh, begitu banyak rahmat dan kasih sayang-Mu, tetapi kepada makhluk kami mencari kasih sayang, kepada makhluk kami mencari kebutuhan-kebutuhan kami. Padahal semua yang kami butuhkan, semua yang kami inginkan, dan semua yang kami inginkan adalah berasal dari-Mu ya Rahman ya Rahim. Subhana Subhana Inna kunna minal zalimin. Semua yang kami butuhkan berasal dari-Mu. Semua yang bisa memenuhi keinginan kami adalah hanya Engkau saja, dan tidak akan bisa siapapun yang memenuhi semua angan-angan kami kecuali Engkau saja ya Allah. Tapi seringkali kami bodoh dan berlaku bodoh. Kami mengharap kasih dari yang lain, kami mencari keinginan dari yang lain, kami berharap dan berangan-angan kepada yang lain selain Engkau ya Allah. Subhana inni kuntu minal zalimin. La ilaha illa ant. La ilaha illa ant. La ilaha illa anta subhanak inni kuntu minal zalimin. Ya Allah, kalau ada ilmu yang paling besar yang harus kami cari adalah ilmu ma'rifat kepada-Mu, mengenal-Mu. Apapun ilmu yang kami kejar seumur hidup kami, berapapun ilmu yang kami bayar dan sejauh mana ilmu kami kejar, jika itu tidak menambah dekat kami kepada-Mu, jika itu tidak menambah takut kami kepada-Mu, maka bukan ilmu namanya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al-ulama. Sesungguhnya ilmu yang hak bagi orang-orang yang berilmu sesungguhnya adalah ketika dia semakin takut kepada-Mu, ketika dia semakin khusyuk dalam ibadah kepada-Mu dengan ilmu-ilmunya. Ya Allah, kenalkan kepada kami tentang lewat nama-Mu, ajarkan kepada kami tentang diri-Mu lewat nama-Mu. Mampukan kami untuk menyikapi diri-Mu dengan benar lewat sifat-sifat-Mu. Ya Allah, mampukan pula kami untuk ridha terhadap semua ketetapan dan perbuatan-perbuatan-Mu. Tapi seringkali, ya Allah, kami mencari ilmu yang tidak membuat kami semakin dekat kepada-Mu. Kami tidak mencari ilmu yang membuat kami semakin takut kepada-Mu. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Nastaghfiruka wa natubu ilaik. Saudara-saudaraku muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, berbahagia sekali pada hari ini jika Allah perkenalkan kepada kita satu saja dari asma-Nya, dan semoga rahmat itu turun buat kita semua. Allah sebagai Al-Hafiz. Saudara-saudara, sebelum kita masuk kepada nama ini, ada satu kaidah yang ingin saya tekankan buat diri saya sendiri dan kita semua. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, niscaya Allah akan mengajarkan ilmunya kepadamu. Bagi siapa saja yang hari ini ingin menuntut ilmu tentang asma-Nya, tentang salah satu asma dan sifatnya dari Al-Hafidh, saya berpesan pada diri saya sendiri, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mari perbaiki niat kita. Sama-sama kita membaca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal 'alimul hakim. Sungguh maha suci Engkau ya Allah, tidak akan pernah ada ilmu yang bermanfaat dan berguna bagi kami kecuali Engkau yang mengajarkannya kepada kami, dan Engkaulah sumber semua ilmu dan hikmah itu. Ya Allah, kami datang untuk bertadabur pada hari ini demi mengenal nama-Mu, demi mengenal sifat-Mu sebagai Al-Hafidh, agar kami pandai menyikapi dan memposisikan diri kami di hadapan-Mu, agar kami mendapatkan hifz dari-Mu, mendapatkan penjaga dan pemeliharaan dari-Mu. Ya Allah, kami datang pada hari ini ke majelis tadabbur Asmaul Husna ini, agar Kau ajarkan kepada kami faktor-faktor yang membuat kami mendapatkan penjagaan-Mu, pemeliharaan-Mu, dan perlindungan-Mu. Saudara-saudaraku, mulailah dari bertakwa kepada Allah. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kamu kepada Allah, maka Allah akan mengajarkan ilmunya kepada kamu. Tetapi apa yang terjadi dari cara kita menuntut ilmu selama ini tidak memulai dari takwa. Langsung berilmu, tidak mungkin itu bisa terjadi. Silakan sekolah, silakan kuliah, silakan ambil titel yang paling tinggi, itu hanyalah sebuah sematan. Belum tentu itu adalah ilmu, karena ilmu itu datang setelah takwa, bukan sebaliknya. Takwa datang setelah ilmu. Pada permulaannya, ittaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, maka Allah akan ajarkan ilmunya kepada kamu. Kepada di antara kita yang bertambah ilmu seiring dengan tambah usia, tapi tidak bertambah takut kepada Allah Subhanahu wa taala, karena tidak semakin kenal, tidak semakin dekat kepada-Nya, maka percayalah, itu bukanlah ilmu. Kamu hanya semakin jauh dengan ilmu yang kau anggap ilmu itu dari Allah Subhanahu wa taala. Kamu akan semakin sesat dan semakin jauh dari hidayah Allah jika ilmu yang kau sebut ilmu dengan sekolah, dengan kuliahanmu itu membuat kamu tidak semakin takut kepada Allah Azza wa Jalla. Ittaqullah wa yu'allimukumullah. Kalau ingin mendapatkan pengajaran ilmu dari Allah, mulailah dengan takwa kepada-Nya. Pada hari ini, setelah kita membaca subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim, setelah sebelumnya kita bermuhasabah diri bahwa seringkali kita tidak memposisikan Allah sebagaimana mestinya, tidak menghargai Allah sebagaimana patutnya, tidak menghamba kepada Allah sebagaimana seharusnya, maka mudah-mudahan ketakwaan kita selanjutnya setelah ini adalah semoga kita semakin bertambah taat kepada-Nya, semakin memelihara batasan-batasan-Nya, semakin kuat menjalankan semua perintah-Nya, dan semakin berani mengambil resiko apapun untuk menjauhi semua larangan-larangan-Nya. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahu al-Hafidh. Secara kosakata, ada dua kosakata yang berdekatan, baik lafadznya maupun maknanya, yakni Allah sebagai Al-Hafidh, panjang haknya Al-Hafidh, dan Allah sebagai Al-Hafidh, bukan hanya yang panjang tetapi fa-nya al-hafir. Fa'il dengan fa'il. Wahid dengan wahid. Tentu ada sedikit perbedaan spesifik di antara keduanya, tetapi secara garis besar mutaqariban keduanya berdekatan maknanya, yakni Allah yang maha menjaga dan Allah yang maha memelihara. Apa yang terkandung dari kata hafiz secara keseluruhan atau hafiz adalah yang pertama terkait dengan Allah, yang kedua terkait dengan manusia. Al-hafiz atau al-hafiz, jika terkait dengan Allah, maka maksudnya adalah penjagaan Allah kepada semua makhluknya, pemeliharaan Allah kepada semua makhluknya, dengan semua pengetahuannya, dengan segenap kekuasaannya. Allah sebagai hafiz dan hafiz. Tapi jika itu terkait dengan manusia, maka yang dimaksud adalah bahwa itu terkait dengan Nabi dan Rasul biasanya. Wa ma anta 'alaihim bihafiz. Muhammad, kamu tidak kutugaskan untuk mengawasi mereka. Tugas kamu hanyalah balaghan, hanya menyampaikan. Illa balagh. Kamu tidak ditugaskan untuk mengikuti setiap langkah mereka, memperhatikan semua perilaku mereka, karena kamu memang tidak ditugaskan untuk memberikan balasan buat mereka. Tugas kamu hanyalah menyampaikan, jika itu terkait dengan makhluk atau dengan manusia. Di dalam ayat-ayat Al-Quran terkait dengan Allah sebagai hafiz dan hafiz. Saudara-saudaraku yang berbahagia, masih dalam bentuk kosakata dari sisi bahasa juga, al-hafiz adalah bentuk superlatif atau al-mubalaghah dari kata-kata hafiz. Jika kata hafiz yang artinya menjaga dan memelihara, maka hafiz ini lebih spesifik lagi penjagaannya. Nanti kita akan pelajari bagaimana penjagaan Allah terhadap jagat raya dan benda-benda tertentu. Bagaimana bentuk penjagaan Allah kepada orang beriman dan kepada orang-orang khusus dari kalangan walinya. Dan mudah-mudahan setelah ini kita dimampukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu. Ilmu yang mana? Ilmu tentang faktor-faktor agar kita bisa mendapatkan penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kehidupan ini banyak sekali sesuatu yang mengancam kita. Kalau bukan karena penjagaan Allah Subhanahu wa taala, maka kita tidak akan pernah bisa lama di muka bumi ini. Ya. Siapa menjaga agar kita tidak terhujani oleh hujan meteor yang sangat panas, besar dan keras itu? Siapa menjaga kita agar kita bisa menjaga sholat lima waktu? Siapa menjaga kita agar kita senantiasa bisa menunaikan ketaatan-ketaatan kita selain Allah Subhanahu wa taala? Lebih dari itu, ada banyak ancaman-ancaman lain. Iblis, setan, orang-orang fasik, orang-orang munafik, yang senantiasa mengintai agar kita jauh dari keimanan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sebagai al-hafiz atau al-hafiz, dari kata, dari akar kata hifz, hafizu yahfazu hifzan. Allah sebagai Al-Hafidh dan Al-Hafidh dikatakan adalah Dia yang memiliki sifat selain dia memiliki nama, dia juga sebagai pemilik sifat, sifat Al-Hafiyu. Sifat Al-Hafiyu tidak mungkin dimiliki oleh manusia, karena sifat penjagaannya sebagai Al-Hafiyu begitu sempurna, tak terkalahkan, tak akan pernah bisa terjangkau. Pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala terhadap jagat raya ini, yang tujuannya juga untuk menjaga manusia. Jika kita perhatikan, maka tidak mungkin manusia bisa menjangkaunya. Kalau kita perhatikan misalnya video ini, bagaimana proses pembentukan jagat raya, bagaimana semua detail-detail jagat raya ini diciptakan dengan segenap penjagaannya, tidaklah mungkin manusia bisa mengimbanginya. Semua yang dibutuhkan oleh manusia tersedia, dan manusia tidak pernah tahu bagaimana proses awalnya, kecuali Allah mengajarkan kepada mereka dengan ilmunya, lewat kitab sucinya, lewat ilham-ilham yang diberikan kepada ilmuwan, lewat inspirasi-inspirasi yang Allah berikan lewat alam, lewat tanda-tanda zaman, lewat benda-benda langit dan benda-benda bumi, sehingga manusia bisa melihat jejak-jejak kasih sayang Tuhannya, pemeliharaan dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Manusia dengan semua kebodohan dan kelemahannya sebagai penjaga, apakah ibu menjaga anaknya, suami menjaga istrinya, satpam menjaga kompleknya, polisi dan tentara menjaga Indonesia, presiden dan menteri menjaga rakyatnya, dengan semua kebodohan, kekurangan dan kehinaannya, tentulah tidak mungkin bisa menyamai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha sempurna penjagaan dan pemeliharaannya. Subhanallah, la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal 'alimul hakim. An la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minal zalimin. Saudara-saudaraku, semua yang terjadi di sekeliling kita, kita ini berada di dalam liputan oksigen, kita ini berada dalam selimut-selimut cahaya, kita ini berada di bawah naungan langit, kita juga berpijak di atas bumi yang keras ini. Semua yang tumbuh di permukaan bumi, yang difasilitasi semua perlengkapan dari langit, adalah bentuk penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua. Hanya orang-orang yang senantiasa menjaga ketakwaan, hanya orang yang senantiasa menjaga hubungan dengan Allah Azza wa Jalla, mereka-mereka yang bisa merasakan ini semua. Otak yang tumpul, kalbu yang keras, perhatian yang lalai, tidak mungkin bisa mendeteksi keberadaan Allah Al-Hafidh sekaligus sebagai Al-Hafidh. Manusia mengetahui bahwa awal penciptaan mulai dari Big Bang, padahal sebelum Big Bang masih ada rentang waktu yang panjang dan peristiwa-peristiwa besar yang tidak pernah diketahui oleh manusia, sebagaimana yang digambarkan oleh Allah Azza wa Jalla. Permulaan segala sesuatu bukanlah Big Bang, tetapi Al-Qalam. Al-Qalam yang pertama kali diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makhluk yang bernama pena itu diperintahkan oleh Allah untuk menulis. Semua yang diperintahkan oleh Allah ditulis oleh Al-Qalam, sang makhluk bernama pena. Setelah itu semua ditulis, tercipta. Hanya dengan dua huruf, kun, maka fayakun, jadilah semuanya. Allah menciptakan semuanya dengan sebuah planning, dengan perencanaan yang sangat detail, dengan sebuah proses, proses yang luar biasa, dan kemudian semua terjadi sesuai dengan kehendaknya, dan semua peristiwa menimpa kita persis seperti yang diinginkan. Tidak ada satupun peristiwa yang menimpa kita keluar dari prediksi Allah, keluar dari akurasi yang sudah ditetapkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ada banyak ancaman di sekeliling kita. Andai terjadi perang nuklir, maka kiamat dunia ini. Tapi Allah yang menghendaki dunia tidak boleh kiamat berdasarkan perkiraan manusia. Dunia tidak akan kiamat dengan kejahatan dilakukan oleh ledakan-ledakan nuklir akibat perbuatan manusia. Dunia akan berakhir seperti yang Allah kehendaki. Kiamat hanya akan terjadi seperti yang Allah sudah tetapkan. Semuanya sudah diatur, semuanya sudah ditetapkan dalam penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Kita lihat beberapa ayat terkait dengan pemeliharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sama-sama. بسم الله الرحمن الرحيم وما كان له عليهم من سلطان إلا لنعلم من يؤمن بالآخرة ممن هو منها في شك وربك على كل شيء حفيظ. Sedikit saya bacakan terjemahannya. Wa ma kana lahu alaihim min sultan, dan tidak adalah kekuasaan iblis terhadap mereka. Artinya, bahkan kepada orang kafir saja, iblis pun tidak kuasa untuk mengkafirkan. Terhadap orang kafir, pada awalnya, iblis tidak bisa mengkafirkan manusia satupun. Hanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang maha menjaga dan memelihara itu. Illa lina'lama man yu'minu bil akhirah mimman huwa fi syakkin. Kalaupun ada yang kafir, kalaupun ada manusia yang kafir, kemudian akibat salah satu usaha iblis, maka manusia itu kemudian tergelincir menjadi kafir, maka itu pun takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu pun karena ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa tujuannya? Apa maksud Allah kalau memang iblis pun tidak bisa mengkafirkan manusia? Lalu kenapa pada akhirnya ada manusia yang kafir, dan salah satu sebabnya adalah karena Allah mengizinkan iblis bisa mengkafirkan manusia? Maka jawabannya adalah illa lina'lama man yu'minu bil akhirah, melainkan hanyalah agar kami dapat membedakan siapa yang beriman kepada adanya kehidupan akhirat, mimman huwa min hafi syakkin, dari siapa yang ragu-ragu tentang itu. Jadi sebetulnya adanya yang mukmin dan kafir bermula dari yang yakin dan ragu terhadap adanya akhirat. Ini salah satu kisi atau sudut ayat kenapa bisa ada manusia dikatakan kafir. Bukan karena iblis, karena Allah Maha menjaga dan memelihara. Tapi kalau ada manusia yang sudah dijaga, sudah dipelihara, namun ragu terhadap akan adanya akhirat, maka itulah yang menjadi penyebab kenapa dia kafir. Wal'iyadzu billah. Semoga Allah jaga kita dari sifat keraguan ini. Berbahaya sekali jika masih ada keraguan terhadap akan adanya akhirat. Wa rabbuka ala kulli syai'in hafiz. Di ujung ayat ini di surah Saba, surah 34 ayat 21, Allah menjelaskan, dan Tuhanmu Maha memelihara segala sesuatu. Bahkan iblis pun sebetulnya tidak pernah bisa mengkafirkan manusia. Subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Di ayat lain, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fa in tawallaw faqad ablaghtukum ma ursiltu bihi ilaikum. Wa yastakhlifu rabbi qauman ghayrakum wa la tadurrunahu syai'an. Inna rabbi ala kulli syai'in hafiz. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat yang aku diutus untuk menyampaikannya kepadamu. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain selain kamu, dan kamu tidak dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara segala sesuatu. Di dalam ayat ini, di surah Hud, surah 11 ayat 57, Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa jika kamu berpaling, fa in tawallaw, terhadap risalah yang aku diutus untuknya, maka sesungguhnya aku telah menyampaikan kepadamu amanat yang aku diutus olehnya untuk menyampaikan amanat itu. Jadi maksudnya begini, rasul itu diutus oleh Allah hanya untuk menyampaikan amanat. Amanat membawa risalah, pesan-pesan Tuhannya, pesan-pesan ilahinya. Kalau kamu tidak mau, Allah bisa mengganti kamu dengan makhluk yang lain. Allah bisa pergilirkan kamu tidak pantas lagi untuk menjadi hambanya di muka bumi, dan harus diganti dengan yang lain, karena Allah menghendaki bumi ini harus jalan. Dan belum waktunya untuk kiamat sekarang. Kamu sebagai pemimpin yang jahat, kamu sebagai raja yang begitu rusak dan merusak, sudah waktunya kamu harus selesai. Dan Tuhanku akan mengganti kamu dengan kaum yang lain dari kamu, dan kamu tidak akan dapat membuat mudarat kepadanya sedikit pun. Sesungguhnya Tuhanku adalah Maha Pemelihara atas segala sesuatu. Ibnu Manzur menjelaskan sifat Al-Hafidh sebagaimana berikut. Tak satu partikel atom pun terlepas dari pengawasan dan pemeliharaannya. Allah Maha memelihara makhluk dan hambanya atas apa yang telah mereka lakukan, buruk atau baik. Dan dia juga memelihara langit dan bumi dengan segenap kuasanya. Ini beberapa atau dua ayat terkait dengan Allah sebagai Al-Hafidh dan Al-Hafidh. Sekarang coba kita lihat keagungan Allah dalam menjaga dan memelihara langit dan bumi. Perhatikan dan ikuti saya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. Artinya ولا يؤوده حفظهما adalah, dan Allah tidak merasa berat, tidak merasa lelah sedikit pun dalam memelihara langit dan bumi. Wa huwal aliyyul azim. Dan Allah Maha Ali, Maha Tinggi sekaligus Maha Agung. Tidak membahas tentang Allah sebagai al-Ali, tetap al-Aliyyul Azim, tetapi di sini kita akan lihat bagaimana Allah sebagai al-Hafidh yahfazuhuma wa la ya'uduhu hifzuhuma. dalam kasus ini Musa alaihissalam pernah sedikit protes. Kenapa Allah Subhanahu wa taala yang maha kuat, yang maha memelihara ini kok digambarkan tidak ngantuk dan tidak tidur? La ta'khudhuhu sinatun wala naum. Ini kisah Israiliyat memang yang tidak perlu kita percaya, tapi tidak perlu kita bantah juga. Tapi ini menarik. Musa diperintahkan oleh malaikat, setelah malaikat diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril, perintahkan Musa untuk memegang dua botol kaca atau dua benda terbuat dari kaca. Sampai berapa lama Musa bertahan? Tapi kemudian pada akhirnya manusia, Nabi Musa alaihissalam tidak mampu bertahan, ngantuk. Apa yang terjadi kalau ngantuk? Ima jatuh, ima benturan, jadi pecah keduanya. Memperlihatkan jagat raya seperti bola-bola kaca yang tergantung di antara sasana. Itu adalah penjagaan Allah, pemeliharaan Allah, genggaman Allah Subhanahu wa taala. Sampai burung-burung yang berterbangan itu semua karena dalam genggaman Ar-Rahman. Dikatakan burung-burung yang berterbangan, mayumsikuhunna illar Rahman. Tentu cara Allah memegang burung-burung agar tidak terjatuh, tentu dengan proses-proses alam yang sangat detail itu. Kalau satu persatu kita perhatikan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjaga dan memelihara jagat raya ini, wala ya'uduhu dhuhma, tanpa sedikit pun merasa lelah dengan semua detail-detailnya, maka pastilah manusia akan senantiasa mengharapkan penjagaan darinya dan begitu takjub dengan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Nanti kita akan bahas bagaimana penjagaan Allah terhadap manusia, tapi dari sisi alam. Al-Khattabi menjelaskan bahwa Al-Hafiz, Allah sebagai Al-Hafiz seperti Al-Qadir dan Al-Alim. Allah menjaga langit dan bumi beserta segala isinya agar bertahan hingga waktu yang telah ditentukan, sehingga tidak rusak dan tidak hancur dengan kudrahnya dan dengan ilmunya, dengan segenap kuasanya dan dengan segenap ilmunya. Dan ini tentu tidak bisa dibandingkan. Andai kalau saya umpamakan dengan ibu-ibu yang sedang saat ini masih berlangsung merawat kecantikannya. Sampai kapan ibu-ibu bisa merawat agar kulitnya tidak berkerut dan keriput kira-kira? Sudahlah, ujung-ujungnya ibu akan putus asa dan menyalakan cermin. Cermin 2017 itu beda ya dengan kualitas cermin tahun 60-an. Yang salah apanya? Yang salah adalah cerminnya. Begitu juga bapak-bapak. Ini Masjid Raya Bintaro. Kok enggak seperti tahun-tahun 8, saya enggak tahu di buat tahun berapa ya. Hah? Tahun 97 dulu kayaknya masjid ini enak. Tangganya enggak terlalu curam. Tapi kenapa 2017 kayak begini tangganya? Agak-agak susah dinaikin oleh lutut gitu. Jadi yang salah siapa ini? Ya sudahlah Pak, mau makan kolang-kaling 3 karung tiap hari agar persendian kita tetap terjaga, mending lakukan semampunya, makanlah yang halal dan thayyib, jalani saja pola hidup halal, karena Tua adalah penyakit, dan satu-satunya penyakit yang tidak pernah bisa disembuhkan adalah tua. Ya. Manusia tidak akan pernah bisa, dan terlalu jauh untuk bisa bahkan menjaga dirinya. Dan ini yang menyebabkan manusia sangat tergantung kepada penjagaan Allah. Dan ini yang membuat manusia semakin tergantung pada pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjut. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha yumsikus samawati wal arda an tazula wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'dih إنه كان حليما غفورا Sekarang kita perhatikan bagaimana penjagaan Allah terhadap langit dan bumi dalam bentuk memegang, menahan. Yumsik. Yumsikus sama. Yumsikus samawati wal ard. Sesungguhnya Allah memegang langit dan bumi. Yumsik, kata-kata awalnya yumsik itu artinya memegang, tapi maksudnya di sini adalah memelihara dengan menahannya. Sesungguhnya Allah memelihara dengan menahan langit dan bumi supaya jangan lenyap. Al-tazula zala yazul, supaya tidak lenyap. Allah menjaganya. Coba kita lanjutkan dulu. Kenapa untuk langit dan bumi menggunakan kata-kata zala yazul anta zula? Bukan halaka yahliku, tidak hancur begitu. Wala in zalata in amsakahuma min ahadin min ba'di. Dan sungguh jika keduanya akan lenyap, tidak ada seorang pun yang dapat menahan keduanya selain Allah. Innahu kana haliman ghafura. Sesungguhnya Dia yang Maha Lembut dan Maha Pengampun. Bapak Ibu sekalian, kenapa bumi masih berputar pada orbitnya? Kenapa seluruh planet-planet masih berputar pada orbitnya? Karena masih ada pemeliharaan Allah, masih ada kehendak Allah, karena masih ada di antara hambanya yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Andai sudah tidak ada lagi manusia yang beribadah kepada Allah dan tidak ada lagi nama Allah disebut di muka bumi, maka lenyaplah dunia ini. Perhatikan gempa bumi, apa saja bentuknya? Tsunami, banjir, gempa, apa saja. Semua itu pasti bermula karena jauhnya si hamba dari Allah Subhanahu wa taala. Idza zilzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha wa qala al insanu ma laha. Ketika terjadi guncangan yang sangat dahsyat di bumi, sehingga manusia kemudian bertanya, ada apa dengan kau wahai bumi? Kenapa kini engkau tidak lagi mudah berpijak? Kenapa engkau menjadi seperti ini goncanganmu? Maka bumi menjawab, yauma idzin tuhadditsu akhbara bi anna rabbaka. Tuhanmu, begitu cara bumi berbicara dengan semua goncangannya, aku lakukan ini untuk menjawab pertanyaanmu. Kenapa aku begini? Tuhanmu yang mewahyukan kepadaku agar aku bersikap seperti ini kepadamu dengan berbagai macam bentuk gempanya. Kalau nggak salah, Zainuddin MZ itu beredar rekamannya. Gua mau pacaran, gua mau berzina gitu ya, kalau enggak salah gitu. Urusan gua gitu. Ya memang yang zina elu. Monyong gitu kalau enggak salah ditambahin. Tapi yang kena bencananya kita semua. Monyong. Ya memang orang-orang yang tidak memahami tentang keterkaitan langsung antara ibadah manusia dengan kelestarian lingkungan, dengan kesejahteraan lingkungan, ini susah untuk diajak berbicara ketika itu. Karena kepada semua yang hadir, ingat pesan Allah Subhanahu wa taala, walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakati minas sama' wal ard. Andai penduduk bumi bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan Allah buka resleting keberkahan dari langit dan resleting keberkahan dari turun semua di Indonesia ini. Tapi kalau sudah meresmikan aliran kepercayaan, memenjarakan pribumi, yang berkata pribumi gitu, dan mulai mendiskreditkan ulama atau kemudian mengkriminalisasikan para ulama, memecah belah orang-orang yang beriman untuk diadu domba, ya tidak turun keberkahan di negeri ini. Mudah-mudahan kita doakan Indonesia ke depan menjadi lebih baik lagi. Dan mudah-mudahan penduduk Indonesia, muslimin dan muslimah, diampunkan semua dosa-dosanya dan bertambah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi sangat erat kaitannya sebetulnya antara kesejahteraan lingkungan kita, kelestarian lingkungan hidup kita, dengan perilaku-perilaku kita, dan khususnya hubungan kita kepada Allah. Setelah kita tahu Allah lah yang maha menjaga, Allah yang maha memelihara. Menarik sekali, kenapa di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menggambarkan memegang bumi Allah tazula, memegang langit Allah tazula, yang siklus sama. Zala yang zulu, yang artinya lenyap. Kalau kita lihat video tadi, bahwa awal mula penciptaan bumi, katakanlah dimulainya dari bumi dan langit, dimulai dari Big Bang, dari bahan yang sama. Para ilmuwan menyebutnya itu adalah hidrogen. Ya, dari partikel-partikel yang sebetulnya awalnya tidak bermassa sebetulnya. Dan Allah bisa lenyapkan kapan saja. Kapan saja Allah bisa lenyapkan itu. Tetapi di ayat ini, innahu kana haliman ghafuran. Coba lihat ujung ayat itu. Karena Allah halim, yang maha lembut dalam memelihara dan mengayomi hambanya, sekaligus ghafuran, diampunkan dosa-dosa hambanya. Seakan-akan kelembutan Allah yang dilanjutkan dengan ampunannya, inilah menjadi penyebab bahwa langit dan bumi pada akhirnya tidak lenyap. La tazul. Hilmuhu wa ghufranuhu subhanahu wa ta'ala. Kelembutan Allah yang dilanjutkan dengan ampunannya, inilah yang menyebabkan belum waktunya bagi langit dan bumi harus lenyap. Sebaliknya, jika kita sering bertawakal kepada Allah dan sering berharap kepada Allah sebagai Al-Hafidh, maka insya Allah itu menjadi salah satu sebab turunnya ilmu kelembutan Allah Subhanahu wa taala. Termasuk ketika kita menjaga dan memelihara lingkungan. Aturan mainnya, semua yang kamu tanam boleh kamu panen semuanya. Pada waktunya atau tidak pada waktunya, terserah kamu, karena kamu yang tanam. Silakan. Tapi yang tumbuh, nah inilah bedanya tanaman dengan tumbuhan. Tapi yang tumbuh di bumi, jangan kau ambil kecuali sebatas yang kamu butuhkan saja. Karena kalau yang tumbuh kamu panen semuanya, seperti hutan-hutan di Kalimantan dan Sumatera juga Jawa, Apa yang terjadi di dunia? Indonesia sebagai paru-parunya dunia itu menyebabkan penyakit kepada seluruh penduduk bumi. Kalau kamu bikin tambak ikan di laut, panen semuanya, monggo silahkan. Tunggu besar atau masih kecil, silahkan panen sesuka hati. Tapi yang hidup di tengah biota laut itu, jangan kamu bom, jangan kamu racuni, jangan gunakan pukat harimau. Beri kesempatan yang kecil-kecil itu untuk tumbuh. Biarkan terumbu karang, karena itulah lingkungan ikan. Tapi kalau kamu sudah rusak, ya kamulah yang harus menanggung akibatnya. Ini aturan. Begitu juga polusi udara ini. Nguap, silakan nguap sesuka-sukamu. Kalau kentut, silakan, tapi di tempat-tempat yang terjaga. Tapi knalpot mobil, knalpot motor, yang mau dipelihara olinya. Ini terutama kepada pengusaha-pengusaha angkutan yang asap hitam sering menghembus di knalpot-knalpotnya itu karena mengejar keuntungan semata, lalu kemudian menimbulkan polusi. Ada banyak hal. Ketika kita betul-betul ingin mendapatkan penjagaan dan pemeliharaan Allah Subhanahu wa taala, nanti akan kita bahas, ihfazillaha yahfazka. Ihfazillaha tajidhu tujahat. Jagalah Allah, maka Allah akan jaga kamu. Pelihara Allah, maka Allah akan pelihara kamu. Kita akan bahas. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وجعلنا السماء سقفا محفوظا. Sampai di sini saja. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Langit sebagai atap memelihara kamu, tapi atap itu sendiri dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Kamu yang sekarang mulai merusaknya sehingga bocorlah ozon itu. Sehingga tak tersaringlah 6 jenis sinar yang berpancar dari matahari yang tidak semuanya bisa kamu terima karena sebagian besar mengandung racun. Dan racun itu hanya sampai kepadamu menyentuh kulit kamu dengan baik ketika disaring oleh ozon, tapi ozon kamu yang merusaknya. Tapi dengan izin Allah, untung cuma sebagian kecil aja ozon yang rusak. Kalau semuanya gimana kira-kira? Pertanyaannya adalah, siapa yang menghalangi manusia agar manusia tidak merusak keseluruhan ozon itu? Ini dataran tinggi, datarannya Jakarta sudah tinggi mana? Tanahnya atau permukaan lautnya? Akibat apa kira-kira? Reklamasi, dendam banget lo ya kayaknya, belum bisa move on. Ini lagi tadabur bro, belum bukan takbir akbar. Begini, memang kebanyakan penduduknya di Jakarta, jadi tanahnya juga dendam. Kemudian air tanahnya juga disedot terus, jadi selain memang ada pencairan di gunung-gunung es sana akibat pemanasan global itu, sehingga jumlah air volumenya bertambah, ditambah lagi sama maksiat. Ya, alhamdulillah untung udah ganti gubernurnya, masih aja tetep. Ya ini semua dalam bentuk ingin memelihara Jakarta, begitu kan? Ya, diantara memelihara Jakarta adalah dengan memilih gubernur yang baik, yang memelihara Jakarta, gitu ya. Mudah-mudahan Allah pelihara juga gubernurnya. Dan kami menjadikan langit itu sebagai atap yang terpelihara. Semua dalam penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Kalau tidak, ini sampah-sampah satelit di langit ini luar biasa. Kita tuh lempar satelit ke Jakarta Raya, banyak sampah enggak di atas sana? Ada tukang sampahnya di atas. Allah alam bisawab, nantinya bagaimana nasibnya. Allah Sang Maha Penjaga juga menjaga kitabnya. Setelah kita lihat Allah menjaga alam, kini kita perhatikan Allah juga menjaga Al-Quranul Karim. Untung kita jadi orang Islam, punya kitab sucinya asli, sehingga isinya juga asli, tidak ada distorsi. Untung sekali kita ini. Saudara-saudara, kalau ada sesuatu yang paling kita syukur ini, memang tadi kita bersyukur untung langit Allah jaga, bumi Allah jaga, tapi yang lebih penting lagi dan bersyukur lagi, kitabnya di A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Inna nahnu nazzalna adh-dhikra wa inna lahu lahafirun. Sesungguhnya kami lah yang menurunkan Al-Quran, dan sesungguhnya kami benar-benar memeliharanya. Seandainya Allah tidak pelihara, hancur ideologi kita, sehingga kita mengatakan Tuhan punya anak, Tuhan punya bapak. Alhamdulillahilladzi lam yattakhidz walada. Untung Allah pelihara Al-Quran, sehingga akhir surah Al-Isra mengatakan segala puja dan puji bagi Allah yang tidak pernah mengambil anak atau tidak pernah punya anak. Untung Allah menjaga surah Al-Ikhlas, sehingga kemurnian Allah, ideologi kita tetap murni dalam melihat Allah, dalam menyikapi Allah. Qul huwallahu Allahu Allah. Untung Al-Quran masih Allah jaga, sehingga Pancasila masih terjaga dari penafsiran-penafsiran ateis. Andai tidak ada Al-Quran, entah apa jadi Indonesia ini. Suka-suka dia mentafsirkan ketuhanan yang Maha Esa. Allahu Akbar. Untung Allah masih menjaga Al-Quran, sehingga kemanusiaan yang adil dan beradab dijaga di dalam Al-Quran. Andai tidak ada Al-Quran, entah apa jadinya dengan sila kedua itu. Walaqad karramna bani Adam. Untung sudah dijelaskan di dalam Al-Quran, Allah sudah memuliakan manusia agar manusia senantiasa menjadi manusia yang adil dan manusia yang, kalau tidak, hancur Indonesia ini. Kenapa tuan-tuan menerima agama dari luar? Bukankah Islam dari Mekah? Bukankah Nasrani dan Yahudi dari Palestina? Kami yang beragama lokal, bukankah karenanya Pancasila itu adalah digali dari kearifan lokal? Kami ini agama lokal, kenapa kami ditinggalkan? Pusing gak lo? Maka diterimalah penghayat kepercayaan. Nanti kolom agamanya apa kira-kira? Untung Allah menjaga Al-Quran. Walaqad karramna bani Adam. Sampai sekarang masih ada yang protes. Kenapa toilet laki-laki dipisah sama toilet perempuan? Memangnya cuma laki-laki yang bisa kencing berdiri? Saya juga bisa pakai corong kencing berdiri. Ini bias gender. Kenapa masjid-masjid masih memisahkan laki-laki dan perempuan? Ini bias. Ini genderis-genderis ini. Waliyahzubillah, cara berfikirnya entah di mana. Satu-satunya pikiran mereka yang tidak mau menjadi manusia Indonesia yang adil dan beradab adalah karena dia tidak mau ada otoritas di luar dirinya mengikat dirinya. Dia enggak mau ada aturan yang mengikat dirinya kalau bukan untuk kepentingan manusia itu sendiri. Manusia enggak mungkin bisa manusia jadi yang adil dan beradab kalau tidak mengikuti aturan Tuhannya. Betul enggak? Untuk Allah jaga Al-Quran. Dibaca apa enggak sih? Untung Allah jaga Al-Quran sehingga persatuan Indonesia tetap ada. Ini nama mu'minuna lakum dinukum. Untung masih ada Al-Quran. Seandainya tidak ada Al-Quran, entah apa jadinya Indonesia ini. Untuk masih ada Al-Quran, sehingga kerakyatan harus tetap dipimpin oleh hikmah. Siapa yang bisa menerjemahkan hikmah kecuali dia kembali kepada Al-Quran? Yutil hikmata man yasha wa yutil hikmah faqad utiya khairan katsiran. Berantem orang enggak ngerti apa itu hikmah, apa bedanya hikmah dengan kebijaksanaan? Alhamdulillah. Apa itu musyawarah kalau enggak ada Al-Quran wa amrum syura bainahum? Tidak faham manusia itu apa yang disebut dengan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah dalam. Apa itu pemusyawaratan kalau tidak ada Al-Quran, tidak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala, berantakan Indonesia ini. Bersyukur enggak harus Indonesia pada Al-Quran itu? Siapa yang bersyukur? Kalau masih ada ulama yang menafsirkan Pancasila dengan Al-Quran, harusnya berterima kasih enggak? Tapi sekarang dianggap apa? Terus kalau enggak mau pakai Al-Quran, pakai apa dia menafsirkan? Ya tentu dengan akal dan hawa nafsunya. Nanti kita bisa berdebat soal itu. Saudara-saudara, terakhir, bagaimana Allah menjaga hamba-Nya? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Lahu mu'aqibatun min baini yadayhi wa min khalfihi يحفظونه من أمر الله Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran di muka dan di belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Ini di dalam surah Ar-Ra'd ayat 11. Alhamdulillah, untung ada yang menjaga manusia. Siapa yang menjaga manusia? Allah. Siapa yang ditugaskan menjaga manusia? Para malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran. Allah Al-Hafiz adalah yang menjaga ciptaannya, mengetahui segala sesuatu yang diciptakan, menjaga para walinya agar tidak jatuh ke dalam dosa dan kehancuran, lembut dengan mereka baik di dalam pergerakan mereka maupun ketika diam. Dan Allah menghitung semua amalan hamba-hambanya dan membalasnya. Begitu As-Sa'di dalam tafsirnya Taisirul Karimir Rahman. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengirimkan para malaikatnya untuk senantiasa menjaga kita, khususnya kepada orang beriman dan para walinya. Dan semua pergerakannya bahkan diamnya pun mendapatkan penjagaannya. Secara garis besar, coba lihat, ada dua bentuk penjagaan Allah kepada manusia sebagai Al-Hafiz. Yang pertama, penjagaan yang bersifat umum, ini berlaku kepada seluruh mukmin. Dijaga supaya tetap bisa mendapatkan jalan hidayah, menemukan jalan hidayah. Dimudahkan agar bisa konsisten di atas jalan hidayah. Tetapi, ada penjagaan Allah secara khusus buat para walinya. Para wali-wali Allah ini memang dimampukan untuk bisa menjaga diri. Bahkan sebelum tidur dia bisa menjaga dirinya. Dimampukan, pertama berwudu sebelum tidur, sholat 2 rakaat minimal sebelum tertidur. Efeknya apa? Di dalam riwayat yang saya digambarkan, barang siapa tertidur dalam keadaan berwudu, maka malaikat akan berjaga di sampingnya. Setiap kali dia bergerak, malaikat akan berdoa, "Ya Allah, ampunkan dosa hambamu karena dia tidur dalam keadaan berwudu, dalam keadaan bersuci." Tidurnya saja mendapatkan. Kalau yang tidurnya pakai headset gimana itu ya? Setan semua isinya dalam tidurnya itu. Tidak mendapatkan ilmu dalam tidurnya. Lalu dia membaca solawat. Sebelumnya sudah membaca ayatul kursi. Betapa banyak pahala dan kemuliaan yang dia dapat itu sebelum tidur. Dia bisa konsisten seperti itu saja. Maka penjagaan bukan cuma saat dia tidur, besok saat dia bangun dia mendapatkan penjagaan, karena dalam tidurnya dia mendapatkan mimpi-mimpi atau ru'ya salihah, ru'ya salihah yang membuat dia tepat dalam mengambil keputusan besok, yang membuat dia terarah dalam melangkah ke depan. Bahkan untuk beberapa tahun dari karirnya pun dia sudah tahu, sebagaimana yang terjadi pada kisah Yusuf dan ayahnya alaihi wassalam. ini penjagaan Allah banyak sekali kepada para walinya. Coba kita lihat hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah menjaga para walinya dari kesalahan, kesesatan dan dosa. An Abi Hurairah taqala qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi bersabda, idza awa ahadukum ila firasyihi, jika kalian mulai merebahkan tubuh kalian ke dalam ke atas kasurnya, falyanfut firasyahu bidakhilati izari, hendaklah dia apa keprek-keprekan itu loh ranjangnya. Ini kebiasaan nih, kalau masuk hotel udah enggak salam langsung merebah begitu ya. Nah ini bahaya. Hampir semua kamar hotel itu terserang ain karena di situ banyak tempat orang-orang berzina, berbuat kotor. Jadi orang-orang yang masuk hotel itu ke kamar tidak assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin, kan belum ada orang di dalamnya. Jadi kalau buka pintu nih, misalnya buka kunci, buka pintu, biasanya baca apa masuk? Assalamualaikum kepada siapa? Assalamu alaina wa ala ibadillahis salihin. Ini masuk hotel nih misalnya. Anda yang tidak masuk tidak membaca itu, coba survei membuktikan kalau orang masuk hotel apa yang pertama kali dilakukan? Satu, nyalain lampu, terus masuk langsung ngapain? Tidur di atas ranjang ngapain? Nggak ada adab-adab ini. Nah, kalau ingin mendapatkan penjagaan Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana para walinya, lihat. Masuk, langsung dia masuk hotel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, bismillah, nyalakan lampu. Bismillah, pencet. Sebelum ngapa-ngapain, baca dulu ayat kursi di dalamnya. Udah selesai, kalau mau taruh barang silakan. Kemudian kasur, sebelum kamu duduki, apalagi kamu tiduri, basuh dulu lah pakai tanganmu. Tapi kalau ada pasir di dalamnya, jaga-jaga, itu bahaya. Kalau sudah dibersihkan dan masih ada pasir di dalamnya, itu berbahaya. Ada orang yang kirim buat kamu dan itu negatif buat kamu. Maka basuh bantalnya, basuh kalau ada di sini digambarkan, maka di sini keprek-kepreklah pakai sarungmu. Ibu-ibu yang dulu tuh masih sering tuh pakai sapu lidi itu. Yang sekarang nih suka malas. Sebelum tidur lakukan itu dulu semua, bahkan bagian dalam selimut. Fa innahu la yadri ma khalfahu alaihi ma khalafahu alaihi, karena dia tidak tahu apa yang terjadi di dalamnya sebelum ini. Kemudian berdoa begini sebelum tidur. Bismika rabbi wada'tu jambi wa bika arfa'u. Bismika rabbi, dengan namamu wahai Tuhanku, wada'tu jambi, aku letakkan bagian tubuhku, wa bika arfa'u, dan aku bangun juga dengan namamu. Lanjut. In amsakta nafsi farhamha. Setelah aku tertidur, jika rohku keluar dan engkau memegangnya, peganglah dengan kasih sayangmu. Wa in arsaltaha fa, jika kamu melepasnya kembali untuk masuk ke dalam tubuhku, maka jagalah rohku itu. Bima tahfadzu bihi ibadaka salihin, sebagaimana engkau menjaga hamba-hambamu yang saleh. Saat tidur kamu dalam kondisi yang sangat rawan, tidak berdaya. Segala sesuatu kemungkinan bisa terjadi di situ. Ini baru urusan tidur. Makanya hanya orang-orang yang dijaga oleh Allah bisa konsisten seperti itu. Siapa yang selalu berwudu sebelum tidurnya? Konsisten, sebelum wudu, sebelum tidur pokoknya wajib berwudu. Kalau yang enggak wudu lewat sudah. Lewat sudah. Ustaz, kan setelah tidur dini belum tidur nih, kemudian buang angin wudu lagi enggak gitu? Udu terus nanti saya usah tidur. Nah, dalam kondisi seperti itu, kalau memang kamu terpaksa dalam kondisi, bolehlah kamu tayamum. Sat, kan tidur, terus pelukan sama bini, batal dong. Ah, itu terusin aja. Itu bagian dari proses tidurmu. Kalau enggak gitu nanti enggak tidur. Tapi ada yang lebih penting lagi dari itu semua. Tidurmu bisa menjadi sarana untuk mendapatkan informasi dan pengetahuan dari Tuhan. Mudah-mudahan setelah ini termasuk orang yang sering berjumpa dengan Rasulullah dalam tidurnya di mimpi. Begitulah orang-orang soleh, tidurnya saja berharap berjumpa dengan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, saya kira saya ingin sampai di sini saja dulu supaya ada tanya jawab. Adana Allah wa iyyakum ajma'in. Alhamdulillah. Baik, langsung kita masuk sesi tanya jawab karena nanti insya Allah sebentar lagi kan kita sholat zuhur jamaah. Ada yang bertanya? Ibu-ibu ada sekitar 3 bapak-bapak. Ada juga di belakang juga. Yang sekarang pertanyaan. Ibu-ibu dulu atau bapak-bapak dulu? Sih? Terserah MC-nya. Ya udah, karena duluan dari ibu-ibu kita ke ibu-ibu dulu ya. Langsung saya satu-satu dulu apa langsung 3? Langsung tiga ibu-ibu ya. Dari panitia tolong dibantu. Coba angkat tangan lagi, Bu. Yang tadi bertanya, mau bertanya siapa? 1, 2, sampaikan tangannya. Oke, 1, 2, 3. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa Ustaz yang tadi Ustaz jelaskan, Allah menjaga Al-Quran dari perubahan dan pergantian. Nah, mengenai penjagaan Al-Quran dan seperti yang Allah jelaskan dalam surat Al-Furqan ayat 52, maka janganlah kau taati orang-orang kafir dan berjuanglah terhadap mereka dengan Al-Quran, dengan semangat perjuangan yang besar. Nah, sekiranya Ustadz berkenan untuk memberikan motivasi umumnya untuk umat Islam seluruhnya dan khususnya untuk para penghafal Al-Quran supaya mereka senantiasa menjaga Al-Quran dan senantiasa mengamalkannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum ke pertanyaan kedua, sekalian panitia langsung ya kedua. Senduknya tolong ya. Jangan berhenti, langsung jalan saja terus. Jalan terus ya, senduknya. Ada ya. Dan tolong kebersihannya, bapak-bapak, ibu-ibu, muslim itu bersih, wangi. Nah, kalau ada sampah-sampah, tolong simpan aja dulu. Di luar ada kantong plastik untuk membuangnya. Sudah sampai? Oke, siap. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Mohon maaf, saya ada sedikit awam untuk sebutan kafir. Kebetulan pernah sesekali saya ada diskusi di Facebook. Itu ada umat lain yang menanyakan, kenapa kok kami disebut kafir? Padahal kami sudah berbuat baik, sudah berbuat sesuai dengan ajaran yang mereka anut. Tapi kenapa kalian masih sebut kami kafir? Mohon pencerahannya untuk kafir itu gimana itu Ustaz? Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung lanjut yang ketiga. Sebelah kanan ya, sekalian juga mau memberikan informasi bahwa tempat wudhu kita ada 3 ya, 1, 2, 3. Nah, kalau misalnya mau ambil wudhu silakan dulu, nanti balik lagi ke sini. Silakan Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya mau bertanya bagaimana caranya Allah memelihara orang yang disebut sebagai penjahat. Terima kasih. Memelihara penjahat. Baik. Untuk pertanyaan pertama. Inna Allah yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yadhau bihi akharin. Nabi SAW bersabda bahwa Allah akan mengangkat derajat satu kaum dengan Al-Quran ini. Artinya, jika individu itu menjaga Al-Quran, maka dimanapun dia berada pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maknanya, Bapak Ibu sekalian, apapun pendidikan anakmu, sekolah tinggi sampai kemanapun, jika tidak ada Quran di dalam diri anakmu, ya dia akan menjadi manusia standar. Paling hanya kelihatan sukses dari sisi materi dan keduniaan, tidak lebih dari itu. Padahal ukuran kesuksesan dan ketinggian serta kemuliaan itu adalah harusnya di mata Allah Subhanahu wa ta'ala, dan itu hanya bisa terjadi dengan Al-Quran. Karenanya, siapa saja dan khususnya bangsa Indonesia pada saat ini yang sudah memulai menggeliat dengan Al-Quran, Allah akan datangkan pertolongan dan kejayaan bagi Indonesia selama kita semua berpegang kepada Al-Quran. Percayalah, andai semua universitas runtuh dan tidak ada sekolahan, andai semua perpustakaan kemudian hancur, terbakar dan tidak ada lagi kitab kecuali hanya ada satu Al-Quran, maka satu kitab suci itu yang bisa membuat dan merubah perubahan dari sesuatu yang kurang menjadi sesuatu yang begitu hebat setelahnya. Nah, karenanya saya menganjurkan untuk tidak boleh berhenti bertadabur Quran barang satu ayat satu hari. Ada banyak kehebatan di situ dan itu sumber semua ilmu. Orang bijak berkata begini, jika kamu ingin mengetahui buku-buku bestseller masa lalu yang orangnya sudah tidak ada dan bukunya sudah tidak ditemukan lagi, maka bacalah Al-Quran karena semua sudah termuat di dalamnya. Intisari semua bestseller itu. Jika kamu ingin membaca buku-buku bestseller masa depan yang bisa melakukan perubahan-perubahan besar dari tulisan itu, maka bacalah Al-Quran karena semua intisari buku-buku terbaik masa akan datang sudah diintisarikan di dalam Al-Quranul Karim. Makanya menjadi orang-orang hidup bersama Al-Quran adalah menjadi orang-orang yang senantiasa sukses, bahagia dan mulia selama-lamanya dimanapun dia berada. Yang kedua, tentang sebutan kafir. Sebetulnya itu bukan maunya kita, itu maunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau dia komplain, katakan ini bukan dari saya. Qul ya ayyuhal kafirun. Apa kurang baiknya pamannya Nabi itu? Apa kurang baiknya Abu Jahal yang paling berbahagia menyambut kehadiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika dilahirkan? Apa kurang baiknya orang-orang baik di muka bumi ini hanya gara-gara dia tidak taat kepada Allah, tidak beriman kepada yang diperintahkan kepadanya, maka dia dicoret sebagai seorang mukmin menjadi seorang kafir. Tapi sebetulnya kalau dari sisi sebutan, Islam lebih sopan. Kafir itu artinya tercover, tertutupi dari kebenaran. Dan itu faktanya. Yang jahat itu dia sama kita. Kalau orang selain agama dia disebut apa? Binatang kita ini. Iya. Orang Yahudi selain agamanya disebut apa? Goyim, apa artinya goyim? Ya binatang juga gitu. Yang boleh ditunggangi. Balik begitu mbak ya. Jadi gak usah tersinggung, justru ketika kamu dipanggil kafir harusnya bangga. Karena kamu sedang diingatkan agar tidak mengingkari kebenaran. Kafir artinya orang yang tertutup dari kebenaran karena mengingkari kebenaran. Jelas. Sekarang penjagaan Allah kepada penjahat. Ada seseorang yang sudah membunuh 99 manusia. Lalu bertanya kepada orang yang bijaksana. Dibid'ahkan dia, dikafirkan dia, padahal dia mau bertobat. Nanyanya kepada orang bijak sini. Enggak mungkin kamu bisa masuk surga, karena yang bisa masuk surga cuma kelompok saya saja. Itu orang bijak sini. Akhirnya genaplah orang itu dibunuh menjadi yang ke-100. Bagaimana Allah memelihara orang yang jahat dan mau berubah ini? Jadi dengan catatan, mau berubah jadi sejahat apapun orang itu, kalau dia mau bertobat, kalau dia mau berubah, akan Allah jaga dia. Akhirnya bertemulah dengan orang bijaksana. Si bijaksana mengatakan, sebaiknya kamu berhijrah, karena kamu tidak akan pernah bisa berubah selama kamu berada di kampung ini dan kamu berada di lingkungan ini. Sebelum sampai ke bumi hijrah, meninggal dunia, datanglah dua malaikat berdebat. Yang satu bilang neraka, yang satu bilang surga. Diukurlah jarak TKP dengan bumi hijrah dan TKP dari tempat tinggal lamanya dekat mana. Ternyata lebih dekat ke bumi hijrah. Masuklah dia ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah contoh bagaimana Allah memelihara para penjahat yang mau bertobat. Di malam Qadar, Lailatul Qadar, Allah juga pelihara penjahat tidak bisa berbuat jahat pada malam hari itu. Baik, saya kira itu ringkasnya. Karena waktu sebentar lagi nih ya, kita dikasih waktu 12. Dua pertanyaan. Depan satu lagi yang di belakang. Kita kasih belakangnya, Mas ya. Dari tadi soalnya kasihan, itu dong dari tadi tuh gimana lama dia, Mas. Baik, sambil menunggu pertanyaan begini. Jazakumullah. Bagaimana caranya kita dijaga oleh mau? Jagalah semua aturan-aturannya. Ihfazillah. Semua batasan-batasan yang sudah dibatasi Allah kita jaga. Maka kita juga akan dijaga oleh Allah. Misalnya, orang-orang yang senantiasa memproteksi diri dengan zikir pagi dan zikir sore, insya Allah akan selamat dari berbagai macam mara bahaya dan musibah. Orang-orang yang senantiasa berinfak di waktu pagi, siang, bahkan malam, Allah akan jauhkan darinya musibah-musibah. Orang-orang yang senantiasa mendoakan saudaranya dalam kesendirian, memaafkan kesalahan saudaranya, pun dia akan dijaga oleh Allah dari kejahatan orang lain. Baik, silakan pertanyaan. Terima kasih atas waktu yang diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi Pak Ustadz menyampaikan tentang ayat tentang Allah yang menjaga alam semesta lalu disandingkan dengan Maha Pengampun, sehingga pengampun Allah ini menjadi penyeimbang bagi terjaganya alam dari kehancuran. Akan tetapi dari sisi lain ada satu dosa yang Allah tidak memaafkan, yaitu syirik. Ya. Nah, bagaimana Allah yang pengampun tapi pada masalah syirik ini menjadi berbeda. Baik. Nah, seiring dengan putusan MK kaitan dengan kepercayaan, tentunya akan terjadi sebuah gelombang syirik yang besar, sehingga potensi Allah akan marah tidak memaafkan menjadi akan muncul. Demikian, terima kasih. Baik. Ustaz boleh jawab sekali nanti ke menuju yang pertanyaan kedua. Iya. Jadi sambil menuju pertanyaan yang kedua begini, ada banyak orang dengki sama kita, dan kita sendiri sebetulnya sering melakukan kesalahan. Misalnya begini, Rasulullah SAW bersabda, jika kalian takjub pada saudara kalian, atau tak kalian takjub pada diri sendiri, dan takjub pada satu benda, maka fal yad'u lahu bil barakah, maka doakanlah keberkahan pada benda itu. Jadi misalnya gini, ibu takjub pada kesalehan anak kita. Jangan langsung, salehnya anakku, bangga banget dengan mama. Ini anak bisa kena penyakit ain. Terserah penyakit ain. Bagusnya apa? Barakallah anakku. Atau bapak juga bangga dengan motornya, dengan mobilnya. Jangan langsung, mobil gue gitu, coba lihat, perhatikan deh gitu. Itu bisa kena ain, banyak masalah nanti sama mobilnya itu. Harusnya barakallah laha li hadhihi sayyara. Begitu juga kepada teman. Ya. Melepas anak sekolah, titipkan sama Allah. astaudiullah dinak wa amanatak wa khatima amalik. Jangan lepas suami begitu saja. Tidak cukup hanya dengan cium tangan, itu belum menitipkan suami kepada. Jangan lepas istri dengan begitu saja, karena kita belum menitipkan anak kepada. Jadi baiknya bagaimana? Sambil peluk dia, cium dia, atau usap kepalanya, atau dia cium tangan, doakan bagaimana? Astaudiukallah, sama-sama. Dinaka wa amanataka wa khawatima amalika. Artinya, aku titipkan kamu kepada Allah supaya Allah menjaga agamamu, supaya Allah menjaga amanat kamu, supaya Allah menjaga kamu dan kamu bisa menyempurnakan amal-amal kamu. Sering doa gitu gak melepas. Jadi sering-sering ucapkan barakallah. Ada teman berbuat baik, wow, jangan wow, barakallah dulu. Cuma hafalnya barakallah. Jadi kawinan doang barakallah. Dalam segala hal, ketika kita takjub segala sesuatu dan kita ingin agar ketakjuban ini terpelihara, kebaikan yang kita lihat ini terpelihara, maka falyad'ullahu bil barakah. Doakanlah keberkahan di sini. Untuk pertanyaan pertama, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Terhadap telah disahkannya oleh MK tentang penghayat kepercayaan yang mungkin menurut Bapak nanti akan merebak kemusyrikan, maka satu langkah yang harus tetap kita lakukan dan tidak boleh berhenti kalau tidak ingin menyebar kemusyrikan itu, apa? Al-amr bil ma'ruf wa nahyu anil munkar. Tetap tegakkan amar ma'ruf nahi munkar. Caranya dengan selalu menghidupkan dakwah, dengan memberikan bimbingan, memberikan pencerahan, datang bersilaturahmi, dakwah personal atau dakwah fardhi, terus dan jangan pernah berhenti. Ini kalau Indonesia tidak ingin tertimpa banyak musibah akibat berebaknya kemusyrikan. Siap beramar ma'ruf nahi munkar, berani terus berdakwah, tentu bil hikmah wal mau'izah al hasanah. Ya, bukan dengan langsung jihad gitu, tidak. Itu harus kita jaga. Tetapi tentu saudara-saudara kita ini sebetulnya sudah punya ilmu tentang Islam, hanya saja sebagian kecil dari mereka gembung-gembungnya tidak mau kehilangan eksistensinya ini. Nah, kita jaga minimal saudara-saudara kita yang sudah berislam supaya tidak tertarik dan terbawa lagi ke sana. Itu harus dilakukan dengan dakwah bil hikmah wal mau'izah al-hasanah. Jelas ya? Aku lupa lihat wa astagfirullah. Walaupun tetaplah jaga persaudaraan, tetaplah jaga persatuan, dan mudah-mudahan Indonesia akan menjadi baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.